cementerio. Así que Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun. Ahmad tuh pindah-pindah. Keluarkan itu yang merah. Apa itu yang merah? Ya, dia tidak direkam di belakangnya, di depannya. Sob aslun, aslun, tokod daru jami'ul harokati finah. Dia dari itu dipindah. Iya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, tuqaddaru jami'ul harokat. Ditakdirkan seluruh harokat. Artinya harokat ada berapa? Ada berapa? Tiga. Ada dhamma, fathah, kasro. Semua itu ditakdirkan. Finah pada contoh, gulami wal fathah. Beliau contohkan dua. Gulami maksudnya ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Wal fathah maksudnya isim? Isim apa? Isim maksur. Jadi ditakdirkan seluruh harokat pada contoh gulami wal fatah. Itu isim mudhaf ila ya'il mutakallim dan isim maksur. Wa yusamma tsani maksura. Yang kedua dinamakan isim maksur. Wa dhammatu wal kasratu dan ditakdirkan dhammah dan kasro dua saja, tidak seluruhnya. Ditakdirkan dhammah dan kasro saja pinah pada contoh al-qadi wa tusamma mangkuso. Pada contoh Al-Qadi dan dia dinamakan dengan isim mangkus. Jadi isim mangkus ditakdirkan dua saja. Dhammah dan kasro. Fathah nampak. Wad-dhammatu wal-fathatu binah. Dan ditakdirkan dhammah dan fathah pada contoh. Dhammah dan fathah. Pada contoh. Yaksha. Itu pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang mu'talnya siapa? Alif. Ditakdirkan dhamma dan fathah. Kenapa jazmnya? Tidak ditakdirkan jazmnya. Karena penghilangan huruf sudah lewat. Wa dhamma dan dhamma saja. Finah pada contoh. Yad'u wa yaqdi. Yaitu kalau mu'tal ya dan mu'tal wawu. Kenapa kalau di jazm? Penghilangan huruf. Kenapa kalau di fathah? Di nasab. Fathah nam. Nampak, makanya cuma apa? Cuma apa yang ditakdirkan? Dhamma saja, masya Allah. Selesai ini. Watadharul fathatu finah. Dan nampak fathah pada contoh innal qadiya lan yaqdiya walan yadu'wa. Tiga. Isim mangkus, mu'talya dan mu'tal. Wow. Jelas ya? Ini jelas sekali matan ini. Syarah. Alamatul i'rabi ala dharbain. Tanda i'rab terbagi dua. Dhahiratun wahil aslu. Ada nampak dan ini asalnya. Wa qad taqaddamat amtsilatuha telah lewat contohnya. Wa muqaddaratun yang kedua ditakdirkan. Tidak nampak. Wa hadzal faslu ma'qudun lidzikriha. Fasal ini dibuat untuk menyebutkannya. Kenin fasal khusus yang di i'rab takdiri. Adapun yang di i'rab yang dhahir sudah lewat semuanya. Alladhi yuqaddaru fihi al-i'rabu khamsatu anwa. Maka yang ditakdirkan padanya i'rab ada lima jenis. Ahadua salah satunya ma yuqaddaru fihi harakat fi harakatul i'rabi jami'uha. Apa yang ditakdirkan padanya harakat i'rab seluruhnya. Likaunil harfil akhir minhu la yaqbalu al harakatu lidzatiha. Wa dzalika al ismul maksur. Masyaallah. Ada yang ditakdirkan padanya seluruh harakat i'rab. Likauni karena keberadaan al-harful akhir, huruf terakhir. Minhu dari kata itu, la yakbalul harokat lidatiha. Memang tidak menerima harokat datnya. Maksudnya datul huruf, datnya huruf terakhir itu, tidak bisa menerima harokat sama sekali memang. Paham gak ini? Memang tidak bisa menerima apa? Harokat. Tidak akan punya harokat dia. Wadzalikal ismul maksur. Hal itu terjadi pada isim? Pada isim? Maksur. Iya. Isim yang akhirnya alif. Wahuwa alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Dia adalah yang akhirnya selalu alif. Isim maksur adalah isim yang akhirnya selalu alif. Nah, contoh al-fata. Takulu antum katakan ja'al fata, ra'aitul fata, marortu bil fata. Coba lihat tiga keadaan. Fatuqaddaru fil awal dhammatan, maka ditakdirkan pada yang pertama dhammah. Wa fitsani fathatan, yang kedua ditakdirkan fathah. Wa fitsalitsi kasratan, pada yang ketiga ditakdirkan kasrah. Ya? Wa mujibu hadha takdiri anna dhatal alifi la taqbalul harakata li dhatiha. Ia mewajibkan, mengharuskan takdir ini, yaitu karena zatnya alif tidak menerima harokat di dhatiha, karena dirinya memang tidak menerima. Jelas ini? Memang tidak bisa menerima harokat. Selesai. Jadi irob takdiri pada seluruhnya. Asani ma yuqaddaru fi harokatul irob jami'uha. Sama. Yang kedua, apa yang ditakdirkan harokat irob seluruhnya juga? Likaunil harfil akhir minhu la yakbalul harokata la li dhatiha. Ada yang ditakdirkan harokat irob seluruhnya, karena huruf terakhir darinya tidak menerima harokat, tapi bukan karena datnya, karena orang lain. Bukan karena datnya, dirinya. Tapi karena apa? Ada sebab lain yang sehingga menjadikan dia apa? Ada sebab lain yang menjadikan dia apa? Tidak diharokati, ditakdirkan harokatnya. Siapa itu? Beliau bilang, bal li ajli mattasolabih. Bahkan karena apa yang bersambung dengannya. Bukan karenanya, tapi karena apa yang bersambung dengannya. Wahuwa al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ini terjadi pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Nah, contoh gulami, wa akhi, wa abi. Wadhalika li'anna ya'al mutakallimi. Demikian itu karena ya mutakallim tastad'i inkisaru ma qablaha, mengharuskan terkasrohnya, inkisar, ter, hasil dari pekerjaan, mengharuskan terkasrohnya apa yang sebelumnya, li ajlil munasabah, karena penyesuaian. Karena apa? Karena penyesuaian. Fashtigalu akhiril ismi alladhi qablaha bikasratil munasabati mana'a min duhuri harokatil irobi fihi. Fashtigol, maka sibuknya akhiril isimi, akhir isim alladhi qablaha, yang sebelumnya, itu sebelumnya maksudnya, dengan kasro, penyesuaian, itu mana'a menghalangi min duhuri harokatil irobi, menghalangi dari nampaknya harokat irob padanya. Jelas ya? Sibuk melayani orang lain sehingga tidak bisa nampak harokatnya. Jelas ini ya? Ini mudah. Asalit yang ketiga, ma yuqaddaru fihi dhamma wal kasratu. Ada yang ditakdirkan padanya dhamma dan kasrah, fakot saja. Cuman dhamma dan kasrah saja. Kenapa? Lil istithqal, karena berat. Bukan karena tidak bisa. Bukan karena zatnya tidak menerima. Bukan juga karena sibuk, tapi karena apa? Sikol. Apa artinya sikol? Hah? Wahwa, apa ini yang begitu? Wahwal ismul mangkusu. Yang ini adalah terjadi pada isim mangkus. Apa isim mangkus? Wana'ni bihi, dan kami maksudkan dengannya al ismul ladhi akhiruhu ya'un maksurun ma qoblaha. Yaitu dia adalah isim yang akhirnya ya yang dikasroh sebelumnya. Paham ini? Isim yang akhirnya ya yang dikasroh sebelumnya. Artinya, kalau sebelumnya sukun, itu tidak masuk isim mangkus. Contoh, mereka contohkan dhabyun. Dhabyun. Akhirnya kan ya. Dipaham ini? Akhirnya apa ini? Iya. Tapi tidak kasroh sebelumnya. Maka bukan isim mangkus. Isim mangkus itu harus yang akhirnya ya, yang sebelumnya diapain? Di kasro. Paham takbir yang rinci? Paham ini? Alhamdulillah. Lebih daripada penjelasan biasa apa yang beliau katakan ini. Kal qadi wa da'i, seperti kata al qadi dan ad da'i. Iya, ar-rabi yang keempat, ma tuqaddaru fihi dhammatu wal fathatu. Yang keempat, ada yang ditakdirkan padanya dhamma dan fathah. Kenapa? Li ta'adzur. Alasannya karena berudzur. Amini. Alasannya memang karena berudzur. Kenapa ini, kapan ini? Wa huwa al-fi'lul mu'tallu bil alif. Dia adalah fi'il yang mu'tal alif. Fi'il yang mu'tal alif. Ta'adzur dia, memang alif tidak bisa diharokati. Berudzur dia. Ya. Nah, contoh yakhsha, taqulu yakhsha Zaidun. Antum katakan la yakhsha Zaidun wa lan yakhsha amrun. Takdirkan dhamma dan fathah. Kalau jazm sudah lewat, penghilangan alif. Fa taqaddaru bil awwali dhammata, maka ditakdirkan pada yang pertama dhamma. Wa tsani fal al fathata, pada yang kedua fathah. Li ta'adzuri dhuhuril harakati ala al alif. Karena berudzur nampaknya harokat di atas alif. Karena berudzur nampaknya harokat di atas apa? Alif. Al-Qamis yang kelima. Ma tuqaddar fihi dhamma faqat. Apa yang ditakdirkan padanya dhamma saja. Apa ini? Wa huwa al-fi'lul mudhari' al-mu'tallu bil wawi. Yaitu dia adalah fi'il mudhari' yang mu'tal apa? Fi'il mudhari' yang mu'tal wawu. Nah, contoh Zaidun yad'u mutal wawu. Wabil ba, demikian pula kalau dia mutalnya apa? Ba. Ba atau ya? Wabil ya. Dan demikian pula yang mutalnya ya. Nah, contoh Zaidun yarmi. Iya. Wata harul fatatu, dan nampak fatahnya yaitu pada ya dan wawu ini. Kenapa? Lihifatiha, karena ringannya. Alal ya'i fil asma'il wal af'al. Karena ringannya di atas ya pada isim dan fi'il. Berarti masuk juga al-qadi. Yang ini. Masuk juga al-qadi. Wal af'al dan fi'il yang tadi itu. Wa alal wawi fil af'al. Dia yang di atas wawu pada fi'il. Kekulika seperti perkataan antum. Innal qadiya lan yakudiya. Walan yadu'uwa. Qala Allah Ta'ala ajibu da'i Allah da'iya lan yu'tiyahumullahu khaira yu'tiya lan nad'uwa min dunihi ilaha nad'uwa iya nad'uwa. Nah, ini jelas selesai i'rab. Sekarang tinggal masuk lagi kembali i'rabnya fi'il mudhari. Kata penulis rahimahullah ta'ala, aslun, faslun, yurfa'ul mudhari khalian min nasibin wa jazimin. Masya Allah. Nah yakumu zaidun. Fasal, fil mudhari dirupa khalian, dalam keadaan dia kosong, min nasibin wa jazim. Dalam keadaan dia kosong dari penasab dan penjazim. Contoh, yakumu zaidun. Mana fil mudharinya? Mana fil mudharinya? Mana bual? Mana fil mudharinya bual? Assalamualaikum bual. Ada bukunya antum? Hah? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Hilang. Hah? Apa? Hah? Nggak ada. Antum salah simpan itu. Jangan menuduh kaum muslimin tidak berdosa. Tidak ada orang mencuri buku di sini. Yakin? Tercecer je itu. Jadi dari tadi antum duduk je begitu. Syarah. Jama' an-nahwiyun ala anna al-fi'la al-mudhari'i ala anna al-fi'la al-mudhari'a idha tajarrada min an-nasibi wal-jazimi kana marfu'a. Masya Allah. Sepakat ulama nahwu bahwasanya fi'il mudhari kalau kosong dari penasab dan penjazim maka dia marfu'. Kalau kosong dari penasab dan penjazim maka dia apa? marfu. Kaqaulika, seperti perkataan antum, yakumu Zaidun wa yaku'udu Amrun. Sepakat kalau kosong dari penasab dan penjazem, maka dia diropa. Kalau antum sudah paham ini, kata beliau, wa innama ikhtalafu fi tahqiqi rafi' lahu. Innama tiada lain, ikhtalafu, mereka berselisih fi tahqiqi, dalam memastikan ar-rafi' lahu, yang merofahnya. Kan kalau kosong dari penasab dan penjazem, dirofa. Yang merofahnya siapa? Paham gak ini? Kan sepakat ulama nahwu. Kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazem, maka dia apa? Hah? Dirofa. Pertanyaannya, siapa yang merofahnya? Paham pertanyaannya? Dipahami ini? Itu yang mereka perselisihkan. Dalam memastikan siapa perofaknya. Paham aman? Hah? Pelakunya maksudnya. Pelaku deropa itu. Apa yang membuat deropa? Iya. Mahu, apa dia? Faqala al-Farra wa ashabuhu. Berkata al-Farra dan para pengikutnya. Rafiuhu nafsu tajarudihi minan nasi wal jazim. Yang merupanya karena kosong dari penasab dan penjazim. Paham ini? Ini yang kita kenal. Ya, hal yang biasa berjalan di atas lisan al-mughribin. Paham ini? Wa qala al-Kisa'i, berkata al-Kisa'i, huruful mudhara'ah. Yang merupanya huruf mudhara'ah. Yang mana itu? Ya, ana itu. Misalnya, yakumu. Siapa yang merupanya? Iya, takumu. Akumu. Ah? Hamzah. Ah, Hamzah. Nakumu. Nakumu. Itu dia. Siapa yang bilang ini? Al-Kisa'i. Wa qala Tha'lab. Berkata Tha'lab, kenapa dia dirofa? Mudharatu lil ismi. Karena dia dirofa karena serupa dengan isim. Dipahami ini? Karena belum bilang, misalnya, yadribu. Ketika dibilang, lam yadrib, mirip gak dengan isim? Lam yadrib, mirip gak dengan isim? Tidak bisa mirip, karena lam alamat fi'il. Ini sudah lewat pembahasan kita. Lam, ini adalah alamat siapa? Alamat fi'il. Lam yadrib, mirip gak dengan isim? Mirip gak? Tidak, kenapa? Karena lam alamat fi'il. Sudah lewat, paham kan? Tapi ketika saya bilang, yadribu. Paham gak ini? Mirip gak dengan isim? Mirip gak? Mirip. Tidak ada bedanya Zaidun dengan yadribu. Mirip. Dipahami ini? Ini siapa yang bilang ini? Salam. Dia diropa karena mirip dengan isim. Iya. Waqala al-Basriyun. Berkata orang-orang Basra, hululuhu mahallal ismi, karena dia menduduki kedudukan isim. Iya kan? Karena kalau ada lan, ada lam, tidak menduduki kedudukan isim. Tapi kalau tidak ada lan, tidak ada lam, dia menduduki kedudukan isim. Tahu bedanya ini? Kalau tadi karena serupa dengan isim, kalau yang ini menduduki kedudukan isim. Iya? Kalau mereka bilang, wali hadha santai Ahmad, biar mi itu hangus satu panci. Sibuknya. Kalau mereka bilang, wali hadha idha dakhala alaihi nah, oleh karena itu kalau masuk padanya contoh, an walan walam walamma, imtana arufum. Kata mereka, tidak bisa dinofa. Terhalangi dari rofa. Kenapa? Li'annal isma la yaqa'u ba'daha. Karena isim tidak pernah terletak setelahnya. Dipahami ini? Tidak pernah. Falaisa hina idzin halan tasdid. Falaisa hina idzin halan mahallal ismi. Maka ketika itu tidak halan, tidak menduduki mahallal ismi, kedudukan isim. Jelas ini? Jelas ya? Jelas ini? Hah? Jelas ini? Atau tidak jelas? Hah? Mubarak? Hah? Jangan terpaksa. Jujur. Apa? Jelas. Jadi apa pendapatnya orang Basra? Kenapa dia di Eropa? Kalau jelas itu orang langsung bilang. Itu salah. Saya mau Basra. Salah lihat. Itu namanya jelasnya terpaksa mubar. Iya, kita berbicara terhadap pendapatnya orang Basra. Mereka bilang dia diropa karena menduduki kedudukan isim. Paham mubar? Hah? Ini pendapat mubar. Pendapat. Wa asahul aqwal. Kalau antum sudah paham semua pendapat itu, wa asahul aqwal, yang paling sahih dari pendapat al-awwal adalah pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Apa dia bilang? Hah? Karena kosong dari penasab dan penjazem. Bagaimana kita bantah itu pendapat-pendapat tadi? Iya. Wa huwa alladhi yajri ala al-sinatil mu'ribin. Inilah yang berjalan di atas lisannya orang-orang yang mengi'rab. Selalu mereka bilang marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Yaqulu marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Sekarang datang membantah pendapat yang tadi. Wa yufsidu qaulal Kisa'i. Dan yang akan merusak pendapatnya Kisa'i, maksudnya akan membantah pendapatnya Kisa'i. Apa bilang Kisa'i tadi? Kisa'i bilang apa? Yang merupanya adalah huruf mudhara'. Apa yang merusak, apa yang akan membantahnya? Anna juz asyai la ya'malu fi. Bagian dari sesuatu itu tidak beramal padanya. Apakah bisa kita katakan Zaidun yang beramal pada Zaidun kenapa didomah Zaid? Paham gak ini? Paham? Bagian sesuatu itu tidak mungkin beramal. Yang beramal padanya itu amil, penyakit lain. Dipaham ini? Tidak bisa. Pendapatnya tidak bisa diterima. Wa qawlu ta'alab. Dan pendapatnya ta'alab. Apa ta'alab tadi? Dia bilang karena serupa dengan isim. Annal mudhara'ah innama iktadat i'rabuhu min haitsul jumlah. Bahasanya dia serupa dengan isim itu mengharuskan dia mu'rab secara umum. Paham ini? Itu fi'il mudhari mu'rab karena serupa dengan isim. Bukan dia marfu karena serupa dengan isim. Dia di marfu dengan dhammah. Di nasab dengan fathah. Di jazm dengan sukun. Kenapa bisa berubah? Apa jawaban kita? Karena serupa dengan isim. Secara umum begitu. Bukan ketika dirofa, dia karena serupa dengan isim. Bahkan dia di nasab, dia di jazm. Itu karena serupa dengan isim. Paham jawabannya? Bukan karena sekedar serupa, langsung itu irobnya. Jelas ini? Jelas atau belum mubar? Hah? Yakin? Ahmad. Bisa, siap. Tinggal dibilang. Kata beliau, ulang. Waqalu ta'alab. Ucapannya, pendapatnya ta'alab. Harus ditahu dulu apa pendapat ta'alab. Dia mengatakan fil mudhari itu dirofa karena serupa dengan isim. Maka dibantah. Bahwasannya serupanya dengan isim itu mengharuskan dia di Eropa secara umum. Tamaman. Bukan dia saat di Eropa saja. Bahkan saat di nasab, di jazm. Itu karena dia serupa dengan isim. Fi'il madi, fi'il amr. Dia mabni. Tidak ada serupanya sama sekali dengan isim. Paham ini kenapa fi'il madi, fi'il amr mabni? Karena tidak ada serupanya dengan apa? Isim. Fi'il mudhari. Dia di Eropa kenapa? Karena serupa dengan isim. Paham? Sementara ta'alab mengkhususkan marfu karena serupa dengan isim. Bahkan dia mansub serupa dengan isim. Iya kan? Dipahami ini Ahmad? Jelas? sedikit lagi. Hah? Sudah, Mi? Selesai. Kemudian kata beliau, summa yalzamu alal madhhabain. Kemudian mengharuskan dari dua madhab tadi itu, madhabnya siapa? Kisaidan Sa'alam. Ayakun al mudhari marfu'an daiman. Fi'il mudhari marfu'. Lompat. Oh, astagfirullah. Afwan. Tsumma yahtaju kullu naw'in min anwa'il irab ila 'amilin yastadih. Kemudian, jadi secara umum dia menyerupai isim. Kemudian butuh kepada setiap jenis dari jenis irab butuh 'amil yang mengharuskannya, iya kan? Butuh 'amil rafa, butuh 'amil nasab, butuh 'amil jazm. Begitu. Karena dia mu'rab, maka dilihat dari 'amil, butuh kepada 'amil. Iya kan? Iya, butuh kepada 'amil. Artinya harus kita cari tahu. Dia di rafa pasti karena 'amil. Tangga nih, bukan karena dia serupa. Sebagaimana dia di nasab karena 'amil. Itu salah akui itu. Dia di jazm karena kenapa? Karena ada apa? Amil. Sa'alab aku itu. Kalau rofa juga kan tidak ada amil. Dipahami nih? Pembicaraannya amil, bukan penyerupaan. Sudah ya? Kemudian kata beliau, summa yalzamu alal madhabaini. Kemudian mengharuskan di atas dua madhab itu. Kalau kita pegang ini, anggaplah saya lebih baik pilih madhabnya Kisai. Apa madhabnya siapa? Sa'alab. Iya? Itu mengharuskan apa? Ayakun al-mudari. Ayakun al-mudari. Marfu'an daimah. Fi'il mudari kalau begitu marfu' selama-lamanya. Kita katakan. Yadribu. Lam yadribu. Lam yadribu. Kenapa bisa? Nah dia ketika dirofa, dinasab, dijazam. Selalu serupa dengan isim. Ketika dirofa, dinasab, dijazam. Selalu ada huruf mudoro'ah. Kan begitu. Kalau seandainya yang merofanya huruf mudoro'ah. Beradalan. Beradalam. Tetap apa? Tetap apa? Marfu. Walako ilabi. Tidak ada satupun yang bilang begitu. Paham kan? Gimana caranya? Kita mau bilang begitu. Tidak ada orang yang berpendapat. Itu keharusan. Iya kan? Keharusan dari ucapan itu kalau kita pakai. Waya ruddu. Selesai. Pendapat itu hancur. Iya. Dibantah. Jelas ya? Waya ruddu qaulal basriyin. Dan yang akan membantah ucapannya, pendapatnya orang-orang Basri. Apa mereka bilang? Menduduki kedudukan? Isim. Irtifa'uhu binah. Rufa'nya setelah. Halla yakuma. Halla yakumu. Perhatikan baik-baik. Kalau dia karena menduduki kedudukan isim. Halla yakumu. Kenapa di rofa setelah halla? Nah halla tidak pernah masuk pada isim. Dia khusus masuk pada fi'il. Artinya kalau halla tidak akan pernah ada kata yang menduduki kedudukan isim. Pasti dia fi'il. Kalau dia karena menduduki kedudukan isim. Kenapa untuk rofa ini? Halla yakumu. Padahal di sini kalau kita tanya. Apakah yakumu menduduki kedudukan isim? Paham pertanyaannya? Jawabannya tidak. Kenapa bisa enggak? Karena halla tidak pernah masuk pada isim. Anda paham enggak ini? Paham jawabannya? Kenapa dirofa ini kalau begitu? Padahal dia enggak menduduki kedudukan isim. Li'anal isma la yaqba ada huruf tahdid. Karena isim itu tidak jatuh setelah huruf tahdid. Cukup itu bantahannya. Kalau begitu seharusnya dia enggak rofa. Karena di sini tidak menduduki kedudukan apa? Isim. Paham jawabannya? Iya di sini. Di contoh ini, tidak menduduki kedudukan isim. Jelas? Jelas ini? Selesai. Setelah itu, baru kita akan membahas penasab dan penjazm fil mudhari. Karena ini didahulukan. Supaya nanti kita langsung bahas isim marfu, mansub, majrur. Kata beliau rahimahullah ta'ala aslun. Wayun sabu bilan. Dan dia dinasab dengan lan. Nah contoh. Lan nabroha. Mudah sekali masya Allah. Syarah. Lamman qadal kalamu ala al-halati allati yurfa'u fiha al-mudhari. Tatkala selesai pembicaraan di atas keadaan yang dirofa padanya fil mudhari, sanna bil kalami ala al-halati allati yunsabu fiha. Maka dia mengurutkan yang kedua untuk berbicara di atas keadaan yang dinasab padanya. Wa dzalika idza dakhala alaihi harfun min hurufin arba'ah. Demikian itu kalau masuk padanya satu huruf dari empat huruf. Kalau masuk salah satu huruf dari berapa huruf? Empat huruf. Karena alat penasab cuma berapa? Empat. Dari kitab dasar itu sampai atas kita belajar seperti itu. Wa yalan wa kai wa idan wa an. Iaitu dia adalah lan, kai, idan dan an. Wa bada'a bil kalami ala lan. Belum mulai berbicara dengan lan. Li'annaha mulazamatun linnasbi. Karena dia selalu menasab. Itu lan tidak pernah yang lain. Dia selalu apa? Menasab. Bikhilafil bawaki. Berbeda dengan sisanya. Wa khotama bil kalam ala an. Belum menutup pembicaraan di atas an. Kan nanti ala penasab yang paling terakhir belum sebutkan adalah siapa? An. Kenapa? Litulil kalam alaiha. Karena panjang pembicaraan atasnya. Padahal an umul bab. An itu adalah induk penasab. Tapi karena panjang, belum apa? Akhirkan. Karena dia bisa menasab dalam keadaan dia ada, dan dalam keadaan dia tidak nampak. Jelas ini? Sebagaimana kita maklumi di kitab sebelumnya. Sudah? Walan. Harfun yufidun nafi wal istiqbal. Perhatikan. Lan. Ini keyakinan ahli sunnah. Bahaya kalau salah ini. Salah irob lan. Sesat. Lan. Harfun yufidun nafi. Huruf yang memberikan makna nafi. Tidak. Wal istiqbal. Dan kalau dia ada, maka makna fi'il mudhari itu istiqbal. Akan. Padahal fi'il mudhari bisa sekarang, bisa akan. Dan kalau ada dia, istiqbal. Bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan. Perhatikan lanjutannya. Wala yak tadi ta'bida. Tidak mengharuskan dinafikannya itu selama-lamanya. Tidak mengharuskan penafiannya itu apa? Selama-lamanya. Khilafan li Zamakhsyari. Berbeda dengan Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari ini pentolannya Mu'tazila. Bosnya ini. Fi an mudzajihi. Dalam kitabnya al ya yang beliau judul itu. Dia punya kitab juga Al-Kasyaf. Ya? Tidak mengharuskan nafi selama-lamanya. Wala ta'bida. Wala ta'kida. Kalau selama-lamanya bahaya. Pendapatnya Zamakhsyari itu, dia bilang menafi lan, itu nafi wal istiqbal, ta'bida selama-lamanya. Artinya kalau ada ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan taroni. Ada ayat, lan taroni. Kalian tidak akan melihatku. Kata Zamakhsyari, sampai kapanpun Allah tidak akan dilihat, walaupun di surga. Itu keyakinan orang Mu'tazila. Allah tidak akan dilihat. Di dunia, tidak. Di akhirat, tidak. Apa dalilnya? Lan taroni. Lan. Linnafi istiqbal. Ta'bidan. Untuk menafikan yang akan terjadi selama-lamanya. Tidak akan ada. Paham kan? Makanya kata Ibnu Hisham, layak tadi ta'bida. Tidak mengharuskan selama-lamanya. Karena kaum muslimin, ya ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat di dalam surga. Dipaham ini? Paham? Jadi ayat tadi, lan taroni, kamu tidak akan melihatku. Bukan selama-lamanya. Karena Allah akan dilihat di mana? Di surga. Paham gak ini? Nah itu dia. Wala ta'kida. Dia juga tidak menguatkan. Khilafan lahu fi kasyafi. Menyelisihi juga Zamakhsyari dalam kasyafnya. Itu dia punya kitab Al-Kasyaf. Menyingkap makna Quran. Paham gak ini? Kitab tafsir. Tapi itu kitab menyingkap kesesatannya. Paham gak ini? Kitabnya itu? Dia katakan seperti itu. Tapi tidak menunjukkan makna ta'kid. menguatkan. Karena dia akan terjemahkan, sungguh kalian tidak akan melihatku, kata Allah. Begitu berarti maknanya. Ada makna apa? Menguatkan, menunjukkan apa? Pasti tidak akan dilihat. Dan ini dibangun di atas keakidahnya yang rusak. Ya, makanya Ibnu Hisham sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak mengharuskan semua itu. Ya? Bal qauluka lan akuma. Bahkan kata beliau, ucapan antum, kata Ibnu Hisham ini, ucapan antum lan akuma, saya tidak akan berdiri, muhtamil li antaru muhtamil itu ihtimal li anturida bidzalika annaka la takum abada. Bisa saja antum inginkan bahwa kamu tidak akan berdiri selama-lamanya. Wa annaka lan takuma fi ba'di azminatil mustaqbal. Bisa saja yang antum inginkan adalah kamu tidak akan berdiri pada sebagian waktu di yang akan datang. Bang, saya tidak akan berdiri di sebagian waktu. Setelah itu antum berdiri, ada berdirinya. Paham ini? Ihtimal. Iya. Muhtamil dia. Wa huwa muwafiqun liqaulika. Dan ini sama dengan ucapan antum. La akumu fi adami ifadati ta'kid. Yaitu dari sisi tidak memberikan faedah apa? Ta'kid, penguat, sama. Iya. Jadi ini dia. Wala taqulan. Kemudian setelah itu, karena ini kita sudah tinggi, pembahasan lebih dalam. Wala taqulan li du'a. Lan tidak bisa dipakai untuk doa. Kalau kalimat yang kita berdoa dengannya, tidak bisa pakai lan. Khilafan li Ibn Sarraj. Berbeda dengan Ibn Sarraj. Karena dia bilang boleh. Boleh dipakai lan walaupun untuk doa. Wala hujjata lahu fi mastadalla bih. Tidak ada hujjah baginya pada apa yang dia pakai berdalil dengannya. Min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Qala rabbi bima an'amta alai. Falan akuna dhahiran lil mujrimin. Wahai Rabbku. Bima an'amta alai, dengan apa yang engkau berikan nikmat atasku. Falan akuna dhahiran lil mujrimin. Maka saya tidak akan menjadi penolong orang-orang yang mujrim. Dia bilang, falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ini doa. Ini dia berdoa. Dia berdoa, katanya. Tidak ada dalilnya, kata Ibn Hisham. Mudda'yan, dengan mengaku, anna ma'nahu, bahasanya maknanya, faja'alni la akuna. Maka jadikanlah saya tidak menjadi. Itu lan akuna. Ya, liimkani, kenapa dibantah? Liimkani hamdiha ala nafil mahdo. Karena mungkin kita bawa bukan untuk doa itu, tapi memang untuk menafikannya. Karena sebab nikmat yang engkau berikan kepada saya tidak akan menjadi penolong orang-orang yang zalim. Bukan dia mau berdoa, bukan meminta untuk tidak menjadi penolong, tapi memang dia nafikan. Karena sebab nikmat itu, saya tidak akan menjadi penolong. Dinafikan orang-orang yang zalim. Jelas ini. Wa yakunu dhalika mu'ahadatan minhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah hal itu adalah mu'ahadah. Janjinya. Janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Dengan sebab nikmatmu ya Allah, saya berjanji. Tidak akan menolong orang-orang yang zalim. Bukan berdoa. Tanpa doanya. Tapi dia berjanji. Iya. Wa annahu la yudahiru mujrima. Bahwasanya dia tidak akan pernah membantu orang mujrim. Jazaan litilka nikmati, sebagai balasan untuk nikmat tadi itu. Allati an'ama biha alaihi, yang Allah berikan nikmat atasnya. Paham kan? Titik itu selesai, sudah paham? Paham ini? Intinya yang benarnya tidak jatuh untuk doa. Adapun ayat itu, enggak. Itu bukan doa. Tapi itu adalah pernyataan. Dengan sebab nikmat, saya tidak akan begitu. Sudah? Titik lagi. Walah yang murakkaba min la wa an. Karena ada yang mengatakan itu lan asalnya la an. Lan aslinya apa? La an. Paham gak ini? Maka kata beliau, bukan dia dari la dan an. Bukan. Yang mereka mengatakan itu, gimana ceritanya jadi an? Kenapa jadi lan? Beliau ceritakan. Mereka bilang hudifatil hamzah takfifah. Dihilangkan hamzanya karena diringankan. Iya, wal alif lil tikoi sakinain. Ketika hilang hamzah kan la'an. Hilang hamzanya. Menjadi apa? Lan. Ketemu berapa alif? Ketemu berapa alif? Dua alif. Paham kan? Dua-duanya dihilangkan. Kenapa? Ketemu dengan sukun. Kenapa? Mana sukunnya? Sukunnya siapa? Nun. Kan hilang, kalau hilang satu, tetap. Lan. Hilang lagi satu. Jadinya apa? Lan. Ini ceritanya. Hilafan lil khalili. Berbeda dengan al-khalili. Karena al-khalili mengatakan begitu aslinya. La. Selesai ya? Bukan itu. Memang langsung datang dari orang Arab. Lan. Jelas ini? Bukan aslinya la'an. Wala asluha la. Bukan pula aslinya la. Fa'ubdilatil alif nuna. Kan ada mengatakan aslinya la. Kemudian alifnya diganti menjadi nun. Jadinya apa? Lan. Paham gak ini? Bukan itu aslinya. Khilafan lil faro. Berbeda dengan al-faro. Kan al-faro mengatakannya itu. Jelas ini? Sudah? Sudah jelas ini? Jelas an. Dia alat penasok. Selesai. Setelah itu kai. Kita cukupkan dulu. Thank you.